Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala aqsamul ilmi al-hadithi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilin fal awwalu. Kal mustafadi bil hawasil khamsi bisyammi wal aw bil dzauqi aw bil lamsi wa sam'i wal ibsari thumma tali ma kana mauqufan ala istidlali. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala ya'ni anna al-ilma al-haditha wa huwa ilmu al-makhluqi yanqasimu ila daruriyin aw muktasabin fa huwa imma an yahsula bitirarin fa huwa daruriyu wa huwa ma lam yaqa an nadharin wa istidlalin wa sumiya daruriyan li'annahu yattarru ilayhi bihaitsu la yumkinu daf'uhu an nafsihi wa la yahtaju fihi ila nadharin wa istidlalin kama arafta wa imma hasilun bil iktisabi fa huwa al muktasabu wa huwa al mawqufu ala al nadhari wal istidlali fal awwalu kal ilmi al hasili bi ihdal hawasi al khamsi al zahirati allati hiya hasatu syamni wal dhawqi wal lamsi was sam'i wal basari fa innahu yahsulu al ilma bi mujarradi al ihsasi fa innahu yahsulu al ilmu bi mujarradil ihsasi biha fa husulu tansyiqil hawai al matruhi bi raihatil mashmumi yakfi fil idraki wa mulaqatul madhu ma'tuf ke mana itu fa husul ya terus wa mulaqatul madhuqi lil usbati al asab lil anam terus al muhitati bi sathil lisani wa mulaqatul basharati lil malmusi wa husulus sauti fil adhani fil udhuni wa fathul hadaqati wa fathul hadaqati li ru'yatin ma yumkinu ru'yati mudaf ma'nya ma mudaf nilai li ru'yati ma yumkinu ibsaruhu kullu dhalika yakfi fil idraki aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aqsamul ilmi al-hadis. Summa qala rahimallah, berkata Amriti, wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasi al khamsi bisyammi aw bidzauqi aw bil lamsi was sami'i wal ibsari thumma tadi sami' ya, bukan sam'i ya, karena di matannya aslinya memang begitu. Thumma tadi maka na mauqufan ala istidlali ya. Kata beliau, al-ilmu imma bittirar. Ilmu itu apakah dengan ittirar? Ittirar artinya di sini nanti ilmu daruri. Ilmu yang enggak membutuhkan analisa. Ilmu yang tidak membutuhkan analisa. La yahtaj fihi ila nadharin wal istidlalin. Dia enggak membutuhkan nadhar, enggak membutuhkan dalil. Lau qultu ya ikhwan as-sama fawqana. Kalau saya katakan as-sama fawqana hada, itu ilmu apa berarti? Muktasab atau daruri? Daruri. Baik, li'annahu mudrakun bil musyahadah. Ya. Fala nahtaj ila iqamatil adillah alaih. Enggak butuh kita pakai dalil. Ya. Sama termasuk Allah di atas arsy, di atas langit, itu ilmu daruri. Musyrikin tahu Allah Rabbul Arsyil Azim. Bahkan musyrikin dulu, seorang sahabat yang ketika musyrik ditanya sama Nabi, ya, berapa Rabb yang kamu sembah? 7. 6 di bumi, 1 di atas langit. Ya, ini ilmu daruri. Baik, barakallahu fik. Ya, tarotan daruri itu ya, terkadang dia juga muktasab. Kemudian mana lagi? Artinya sudah terfitrahkan ya. pada manusia, Allah di atas langit, di atas. Nah, kemudian ilmu imma bittirarin yahsulu, ilmu itu apakah dengan ittirar yahsulu, adanya itu dihasilkan dengan adanya yah bittirar, tanpa perlu analisa, tanpa perlu ada nazar dan dalil, tanpa perlu berdalil, au biktisabin, atau dengan iktisab. Ini ilmu, pembagian ilmu yang kedua, ilmu daruri dan ilmu muktasab. Ya. Berarti kalau ilmu muktasab apa? Falabudda fihi min iqamatil adillati alaih. Mesti ada iqamah adillah. Nah, inilah yang yahtaj ila nadharin wastidlan. Nah, ini berarti kebalikannya. Taibarakallahu fiik. Wa biktisabin hasilun. Nah, dan ilmu itu dengan iktisab, hasilun, didapatkan dengan iktisab. Itu membutuhkan pendalilan, membutuhkan nadhar. Fal awwalu, maka yang pertama, yang awal berarti yang pertama yang mana? Daruri apa muktasab? Daruri. Kal mustafadi bil hawasi al khamsi. Seperti ilmu yang didapatkan oleh hawas al khams. Ya, lima panca indera. Taibarakallahu fik. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Namun ya, sebagaimana amanat para ulama ya, bahwasanya kalau kita sedang belajar ilmu usul fikih, di situ ada lausah kalamiyah, ya, labuda ayubayyan, walabuda ayuradda alaih, gitu. Labuda ayuradda alaiha, mesti disanggah, mesti dijelasin, dibenerin. Ini termasuk lausah kalamiyah. Beliau membatasi apa, memasukkan ilmu daruri itu pada ya panca indera. Nah, ini pendapatnya mutaakhirin dari ahlul kalam, semisal Baqilani, Al-Juwayni, Ghazali, Amidi dan yang lainnya. Ya. Ini termasuk lausah kalamiyah. Mereka mengklaim anna masabata bi khabaril ahad la yufidu al-ilma mutlaqan. Ya. Sebuah dalil yang hanya pakai khobar hadis ahad. Hadis ahad itu berarti apa? Wairul mutawatir. Ya. Udah belajar al-mustalah, udah masuk belum? Aziz. Hah? Belum. Gorib, belum. Pokoknya yang belum masuk had mutawatir. Kalau mutawatir itu berarti nanti semua hadis ahad, mau yang diriwayatkan 2-3 orang sahabat, ya, itu enggak memberikan faedah ilmu secara mutlak. Wa inna ma yufidu adzan. Ya. Nah, hawas itu, panca indera kita itu. Ya. Kata para ulama, "Nam qad tudraku ala khilafi ma hu alai." Terkadang indrawi kita ini, lima panca indera kita ini, terkadang dia menjangkau sesuatu hal yang ternyata menyelisihi hakikatnya. Ya, maka kita katakan faqad yukhti'u al-basar, terkadang mata keliru. Wa kadzalika adz-dzauq, demikian pula pengecap rasa kita itu keliru. Ya, dan yang lainnya minal hawas. Ya. Paham enggak sini? Paham enggak? Nah, ini lausah kalamiyah. Adkhalaha al-musannif ani al-Juwayni. Ya, li'anna Amriti, karena Amriti itu cuma mengikuti beliau, ya, aslinya adalah Juwayni. Ya, adkhalaha al-Juwayni wa ghayruhu fi ilmi usul al-fiqh, akhirnya dimasukin lama Juwayni. Ya, ke ilmu usul fiqh ini. Taibarakallahu fiqh. Ah, ini maka mesti yubayyan, dijelasin. Wa yuraddu 'alaiha, mesti disanggah dikit ya. Biar paham kita. Terkadang yang namanya indrawi kita itu mengingkari. Nah, contoh Asy'ariyah Ya, mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada suatu jihad, pada suatu arah. Waalaikumsalam. Di surga kelak oleh ahlul jannah. Ya. Baik. Dari mana Amr? Hah? Dari sekolah. Oh. Nah, ini nanti lah, pas disyarah lah kita tambahin sedikit. Kita fokus di matan dulu. Yang jelas ini antum udah paham ya. Ya. Jadi kal mustafat bil hawasi al khamsi bisyam, dengan syam penciuman, wa zauq pengecap rasa, au bilams dengan menyentuh, wa sami. Ini beliau menyebutnya sami ya, bukan sam'i. Amriti pakai sami, pakai kasrah mim. Mendengar, wal ibsar melihat, summa tali ya, kemudian yang berikutnya atali, berarti yang berikutnya, maka yang awal tadi doruri, berikutnya yang berikutnya muktasab. Nah, beliau jelaskan maka na mauqufan ala istidlali, yang dia berhenti, mauquf isim maf'ul, waqafa yaqifu maksudnya apa, yang dia bergantung, dia terhenti di situ bergantung, ala istidlal, kepada adanya pendalilan. Nah itu baru ilmu muktasab. Taibarakallahu fikum. Ini sebenarnya penamaan ilmu itu yang qasim ila kismain, daruri wa muktasab, ini juga min lausah kalamiyah. Iya, min lausah kalamiyah ini. Ya. Taibarakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh para ulama ya. Ini lausah kalamiyah juga. Taib. Berikutnya. Kenapa disebut oleh para ulama pembagian ini juga lausah kalamiyah? Karena ilmu ketika dia bergantung pada hamba dan nazar si hamba ya, maka mereka memiliki, itu ahlul kalam yang kebanyakan kalangan Mu'tazilah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya al-abad lahu kudrotun, dia memiliki kudroh atas perbuatan dia kan ya. Taib. Namun kudroh tersebut ghairu mu'assirah, tidak memberikan efek, tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh ya, yang inilah mereka sebut dengan al-kasab, yang ini dinamakan oleh kalangan ahlu kalam sebagai al-kasab ya. Nah mereka menjadikan ya pengaruh perbuatan hamba pada ilmu an-nadhari kasban, sebagai kasab ya. Di kitab al-Burhan ya, buku usul fikih selain al-Waraqatnya al-Juwayni, al-Juwayni menyebutkan bahwasanya al-ilmu an-nadhari maqdurun bil qudrah al-hadisah ya. Taibarakallahu barakallahu fik. Nah, kita masuk ke syarahnya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki, beliau menyatakan yakni annal ilmal hadisah, yaitu yang dimaksud ilmu di sini imma bitirarin yahsulu, maksudnya ilmu al-hadis wa huwa ilmul makhluk, yaitu ilmu makhluk ya, itu yang qasimu ila daruri wa muktasabin, terbagi menjadi daruri dan muktasab. Kalau yang diinginkan dari di sini daruri itu mala yahtaj ila nadharin wa istidlal, kalau muktasab kebalikannya ya, labudda min iqamati istidlal alai. Baik, imma ya ayahsula bittirarin, ilmu itu apakah dia di apa didapatkan dengan adanya ittirar, fahuwa daruri ya, ittirar itu kan apa, paksa ya, maksudnya di sini bukan dipaksa ya, yang memang dia ya spontan begitulah. Makanya nanti ada kalau dalam ilmu-ilmu Islam itu yang ma'luminaddin bidaruroh, pengetahuan dalam agama ini yang semua orang tahu bidaruroh, yang semua orang gak boleh ada yang tidak tahu di situ. ya. Fahuwa daruri, yaitulah daruri. Wahuwa ma'alam yaqa' an-nadharin wastidlal. Itu ilmu yang tidak perlu ada adanya nadhar, pengkajian, adanya istidlal, pendalilan. Wasumiya darurian, kenapa dinamakan daruri? Li'annahu yuttarra ilaih, karena dia dipaksa, diharuskan demikian. Bihaitsu la yumkinu daf'uhu an-nafsi, yang tidak mungkin dia menolak dari dirinya. Wala yahtaju fihi ila nadharin wastidlalin, yang dia enggak butuh kepada nadhar dan istidlal, kama araftah, sebagaimana yang Anda ketahui. Ya, kalau contoh-contohnya kalangan usuliyun membagi ini, ya, memberikan contoh ini, semisal kayak tadi. Ya. Air laut rasanya apa? Asin gitu. Wa imma hasilun, kemudian wa imma hasilun bil istiks bil iktisab fahuwa al muktasab. Nah, yang didapatkan dengan iktisab namanya muktasab. Wa huwal mauqufu ala an-nadhari wal istidlal, yaitu yang bergantung kepada adanya nazar, pengkajian dan istidlal, pendalilan. Taibarakallahu fik. Ya. Kemudian fal awwalu, yang awal ilmu apa? Daruri. Kal ilmil ahasili bi ihdal hawasi al-khamsi. Ilmu yang didapatkan dengan salah satu di lima panca indera al-zahirah. Allati hiya hasatu syam. Yang itu adalah indera dari penciuman. Wadzawq. Zawq itu apa? Merasa. Walamas, menyentuh. Wasama, mendengar. Walbasar, melihat. Fainau yahsulul ilmu bimujarodil ihsasi biha. Ilmu itu didapatkan dengan hanya mengihsas. Ya. Mengihsas itu merasakan dengan indera-indera tadi. Fahusulu tansyikil hawa, maka adanya tansyikil hawa, ya, menghirup udara dengan hidung, ya. Yang hawa tersebut, udara tersebut, al-matruha, yang menyengat, biraihatil masmum, dengan aroma yang dicium, yakfi fil idraki, itu sudah cukup untuk dijangkau, diketahui tadi. Ya. Wa mulaqatul madzuq lil asbah, dan adanya perjumpaan sesuatu yang dirasakan pada urat saraf, urat-urat saraf al muhitati, yang meliputi bibas bisat hil lisan, yang meliputi permukaan lisan. Wa mulaqatul basyarah, ya, dan adanya perjumpaan kulit lil mamlus, dengan sesuatu yang disentuh. Wa husulu saut fil udhun, dan adanya suara pada telinga. Wa fathul hadqah, dan membuka hadqah, itu biji mata, membuka mata gitulah, ya, liru'yati ma yumkinu ibsaruhu, untuk melihat segala sesuatu yang mungkin dilihat. Kullu dzalika yakfi fil idraki aidan, semuanya itu cukup untuk dijangkau. Itu namanya ilmu daruri menurut mereka. Taibarakallahu fik. Nah. Sebenarnya tadi, ya, saya mau sambung sedikit. Kenapa dinamakan daruri muktasab ini? Syekh Ahmad An-Najjar menjelaskan di sini. Kama anna tasmiyatal ilmi an-nadhari bil muktasabi fihi lausatun kalamiyatun ukhra. Wa dhalika anna hadzal ilma kama kana mutawaqqifan ala fi'lil abdi wa nadharih mutaqarrirun indahum annal abda lahu qudratun ghairu mu'assiratin wa hiya allati yusammunaha bil kasbi. Ini kalau dalam bab takdir, ya, kaum Asy'ariyah, ya, mereka berkeyakinan ada namanya al-kasab. Mereka hendak menyelisihi kaum Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah adalah kaum Qadariyah. Ya, kaum Qadariyah, yang kaum Qadariyah mengatakan bahwasanya fi'lul abad itu betul-betul mu'assirah. Ya. Yang namanya ya, perbuatan hamba betul-betul berpengaruh, berefek kepada sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan hamba tadi. Nah, orang-orang Asy'ariyah menyanggah. Nah, di sini mereka terjatuh ke dalam syubhat kaum Jabriyah. Ya, mereka mengatakan, "Oh, enggak memiliki pengaruh." Ya. Hingga mereka akhirnya menjadikan pengaruh perbuatan hamba pada ilmu nadhari sebagai kasab. Dan ini disebutkan oleh Juwayni di kitab beliau Al-Burhan, bahwasanya ilmu daruri itu maqdurun bi qudratil hadisah. Ya. Dan Juwayni dan berserta imam-imamnya dari kalangan Asy'ariyah, ya, itu hakikat ucapan mereka, kata Syekh Ahmad An-Najjar, qaulul Jabriyah fi babil qadar. Itu adalah pendapat Jabriyah, ya, di bab qadar. Fahum yungkiruna rabtal asbabi bi musabbabatiha. Ya, mereka mengingkari adanya korelasi sebab dengan dampaknya. Dengan dampaknya. Taib. Paham enggak sini? Mereka menafikan kudrah, ya, fil fi'lil abdi. Ya. Li'annaha qudratun ghairu mu'assirah. Karena gulu ingin menyelisihi kaum Qadariyah. Paham enggak sini? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa perbuatan hamba berpengaruh enggak? Ini perbuatan hamba kita taruhlah namanya sebab. Ya, berpengaruh enggak terhadap musabab apanya? Berpengaruh enggak? Berpengaruh. Namun pengaruhnya tersebut semua dengan ilmu Allah, dengan kitabah Allah di Lauhul Mahfudz, dengan masyiah Allah, kehendak Allah, dan dengan khalq, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pengaruh enggak? Memberikan pengaruh. Namun tadi semua dengan empat hal tadi. Ya. Maka fal ladzi yu'assir huwa Allah, wa sabab huwa mujarradu alamatin faqat. Ya. Taib. Itu kalau dalam bab qadar, ya. Maka mereka kalangan Asy'ariyah ini, karena Juwayni Asy'ariyah. Nah, di dalam bab takdir ini, ya, rada-rada kok Jabriyah. Ya, rada-rada Jabriyah. Taib, barakallahu fikum. Wa qawluhu kal mustafad. Ini dibaca belum? Faris. Belum. Ayo baca fikri. Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala, wa qawluhu kal mustafadi ay kal ilmil hasili bil hawasil khomsi ilal akhir, fihi isyaratun ila anna ma yudraku biha yusamma ilman, wa huwa madhhabul syekhi Abil Hasanil Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala jumhuru al-ihsasu wairul ilmi, li'anna idha alimna syai'an ilman taman summa ra'ainahu wajidna bainal halataini farqan, wa ajaba syaihu anhu bi anna hadha la yamna'u kaunuhu naw'an minal ilmi, la yamna'u kaunahu naw'an minal ilmi mukhalifan lisairi anwa'ihi, wal ilmul hasilu bitawaturi wa dhalika kal ilmil hasili biwujudin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhuhuril mu'jizati ala yadihi wa ajuzal khalqu wa ajzil khalqi an mu'aradatihi wa baqiya minal ilmi ddaruri ma yudraku bi badihatil aqli min awwali wahlatin kal ilmi bi anna kulla a'dhamu minal juz'i wan naqidani la yastami'ani wala yartafi'ani wa baqa ghairu dhalika mimma huwa madhkurun fil mutawwalati wa innama masala al musannifu bil hawasi li anna fihi khilafan kama arafta wasani wa huwa ilmul hasilu bil iktisabi wa qad dhakarahu bi qawlihi summa tali maka namukufan al istidlalin yakni anna ilmal muktasaba huwa maka namukufan ala nadhari wal istidlali fa hudhifa an nadharu lidhiki an nadmi wa dhalika kal ilmi bi anna ilma huwa ma siwallahi bi anna bukan ilma bi annal alam alam oh ya bi annal alama huwa ma siwallahi ta'ala min jawahira wa a'radin hadisun fa innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil 'alami wa ma fihi min at-taghyiri fa yantaqilu min taghyirihi ila hudusihi wa inna ma cukup. Naam. Ya. Mana? Wa qawlu kal mustafad. Ini lagi contoh apa ini? Kal mustafadi. Ini mudharur ya, yang didapatkan, yang dihasilkan dengan indera 5. Ai kal ilmil hasil bil hawasi al khamsi ila akhir. Seperti ilmu yang didapatkan dengan 5 panca indera ila akhir. Fihi isyaratun, kata Syekh Abdul Hamid, di dalam bait ini terdapat isyarat ila anna ma yudraku biha yusamma ilman, bahwa segala yang dapat diketahui dengan 5 panca indera tadi itu dapat dinamakan ilmu. Ya. Ini menyelisihi jumhur. Jumhur kata beliau di sini, jumhur adalah jumhur kalangan ahli sunnah. Ya. Ini pendapatnya Syekh Abdul Hasan. Kalau pendapat jumhur, enggak. Ya. Pendapat jumhur, innal hawasa qad tudriku syai'a ala khilafi ma huwa alaih. Itu pendapat jumhur. Terkadang indrawi itu dia menjangkau sesuatu hal yang menyelisihi hakikat sebenarnya. Ya. Dia menjangkau sesuatu hal yang menyelisihi hakikat sebenarnya. Baik, paham enggak sini? Ah. Kan itu juga yang digunain oleh Firaun. Ya. Firaun mau pakai coba ilmu daruri. Ya Haman, ibni li sorha. La'ali ablugul asbab. Asbab as-samawat. Itu kan? Mau capai pintu. Woi Haman, buatin aku dong menara-menara yang tinggi. Supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Mau ngapain dia? Fa'attali'u ilah ilahi Musa. Saya mau melihat ke Tuhannya Musa. Mau lihat nih, saya mau pakai ilmu daruri. Mau pakai hawas. Wa inni la adunnuhu kadhiba. Saya duga Musa ini pasti bohong, dusta. Nah itu pakai ilmunya apa, pakai manhajnya Firaun. Ya. Bahwasanya yang dijangkau sama indrawi itu adalah ilmu daruri, itu mazhabnya siapa? Firaun. Makanya jumhur mengatakan ya, innal hawasa qad tudriku asyai'a ala khilafi ma huwa alaih. Ya. Indrawi kita itu terkadang dia menjangkau sesuatu yang menyelisih hakikatnya. Paham enggak? Baik. Saya ini mengerti sini. Musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya mengingkari Isra Mi'raj Nabi. Karena enggak mampu dijangkau oleh 5 indrawi mereka tadi. Ya. Bahkan tambahin pakai akal, enggak masuk akal juga menurut mereka. Ya. Mana? Mana mungkin mereka tertawa kan? Abu Bakar membenarkan As-Siddiq. Nah, itu ilmu itu. Abu Bakar, ilmu daruri kan. Daruri itu dah. Kalau udah dari Nabi udah daruri. La yahtaj ila nadharin wastidlal. Masa Nabi ngomong gitu? Enggak butuh lagi. Kata Nabi, idza waqa'a adzubabu ila ina'i ahadikum. Kalau ada seekor lalat jatuh ke salah satu tempat minum kalian, suruh benemin kan? Antum ini anggap ini dari Nabi ini ilmu daruri atau ilmu muktasab? Hah? Antum dalil, oh kaji dulu. Bener enggak nih apa yang Nabi bilang nih? Hah? Gimana? Ala ra'si wal ain. Hah? Udah, enggak ada lagi cerita. Ya. Makana ya lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Ya. Enggak ada lagi tuh. Ada opsi lain kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan. Allah sudah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadis sahih, kelar urusan. Ya, kelar urusan sudah. Sari pahami sih. Ya. Tapi barakallahu fiik. Maka yang seperti ini lausah kalamnya. Dan ajibnya di sini, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi di sini mengakui ini menyelisihi jumhur. Namun beliau melakukan pembelaan terhadap syekhnya. Syekh maksudnya founder madhab dia. Ya, madhab akidahnya. Abdul Hasan Al-Asy'ari Al-Mu'tazili. Tsumman taqala ila madhabihi huwa. Berpindah ke madhab beliau sendiri. Ya. Enggak ada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, apalagi Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah yang bermadhab dengan mazhab beliau kan? Enggak ada. Ya. Nah, perhatikan, wa huwa madhabu Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-jumhur, jumhur mengatakan, ini sahih ini, al-ihsas ghairul ilmi. Itu bukan ilmu. Kenapa? Karena terkadang apa yang indera yang ada pada kita itu menjangkau sesuatu yang menyelisihi hakikatnya. Ya. Li'annana idza alimna syai'an ilman taman tsumma ra'ainahu wajadna bainal halataini farqan. Karena apabila kita mengetahui sesuatu hal dengan pengetahuan yang sempurna, kemudian kita melihatnya, maka kita dapati di antara dua hal tadi ada perbedaan. Wa ajaba syekhu anhu. Namun syekh, ya, syekhnya maksudnya sini siapa? Alnya al apa itu? Asy-syekh alnya al apa? Al-ahdiyah li dzihn. Al-ahdiyah li dzihn, apa al-ahdiyah apa? Hah? Apa alnya al apa itu? Ya. Summa inna arsalna ila fir'auna rasula. Kama ya fa'asa fir'aunu ar-rasul. Berarti al-nya itu al yang tadi. Berarti al apa? Al-ahdiyah li dzikr, bukan al-ahdiyah li dzihn. Al-ahdiyah li dzikr. Yang tadi udah disebutin. Maka Syekh menjawab di sini bi anna hadza la yamna kaunahu naw'an minal ilmi. Bahwasanya hal ini tadi ihsas tadi itu tidaklah mencegah keberadaan dia sebagai salah satu dari jenis ilmu yang dia mukhalifan di sairi anwa'ihi, yang dia menyelisih seluruh seluruh pembagian-pembagian cabang-cabang ilmu. Ya. Ini lausah kalamiah lagi ya. Ini lausah kalamiah ya, ikhwah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fal ilmu wal ilmu al hasilu yati footnote ma'tuf ala qawli fal awwalu kal ilmi al hasili bi ihdal hawasi wa taqdir kal ilmi al hasili bi tawatur. Ilmu yang didapatkan dengan mutawatir, lihat tuh pembagian kalamiahnya di sini nih, wa dzalika kal ilmi al hasil ya bi wujudi nabi, itu seperti pengetahuan yang didapatkan dengan sebab keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kazuhuril mu'jizat, semisal nampaknya mu'jizat ala yadih pada tangan Nabi, wa'ajizul khalqi an mu'aradateh, dan ketidakmampuan makhluk untuk melawannya. Wabakiya minal ilmi ad-daruri, dan masih ada lagi ilmu daruri, ma yudraku bi badihatil aqli, yang dapat dijangkau dengan badihatil aql, yaitu dengan al-arid tanpa pikir panjang gitu. Ya, tanpa pikir panjang, yang langsung aja didapati. Min awwali wahlatin, dari awal. Kal ilmi bi annal kulla a'dhamu minal juz'i, semisal pengetahuan bahwasanya keseluruhan merupakan lebih besar daripada sebagian, au wan naqidani la yajtami'an, sesuatu yang dua hal yang kontradiksi tidak bisa bersatu, wala yartafi'an, dan tidak bisa diangkat keduanya, tidak bisa dihilangkan keduanya. Ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan kan di ego satu lahapan apa? Semisal tidak mungkin bersatunya di kolbu Al-Qur'an dengan musik. Ya. Sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian. Dua hal yang bertentangan tidak akan bersatu keduanya, yaitu di kolbu seseorang. Tauhid dan syirik. Dia bertauhid tapi melakukan syirik akbar. Ya. Pesugihan di pantai selatan. Keseret ombak, mati, modar. Kata Jahmi, oh ini dia enggak kafir. Kata Jahmi. Nah, mungkin enggak bersatu di kolbu seorang hamba tadi, tauhid dan syirik. Enggak mungkin. Nah, itu termasuk juga ilmu doruri. Tidak mungkin bersatu di hati seorang hamba tauhid dan syirik. Statusnya apa? Enggak musyrik, enggak muwahhid. Oh, dia enggak musyrik, berarti muwahhid dong. Enggak juga. Imannya kurang dong. Iya, berarti maksiat dong. Itu hanya dosa besar. Bingung. Jahmi. La haula wala quwata illa billah. Wa baqiya ghairu dzalika mimma huwa mazkurun fil mutawalat. Ada yang lainnya yang ini disebutkan di buku-buku yang mutawalat, buku-buku besar panjang. Wa inna mamassala al-musannifu bil hawasi, dan musannif mencontohkan dengan indrawi dari doruri ini, li anna fihi khilafan, karena di dalamnya terdapat khilaf tadi ya, yang itu pendapatnya Abu Hasan Al-Asy'ari kama arafta. Ya. Yang benar sekarang antum nih, tadi sudah saya kasih tahu. Yang benar pendapat jumhur apa pendapat ini? Jumhur. Ini pendapat yang keliru. Pendapat dari lausah kalamiyah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kemudian wasani wa huwa al-ilmu al-hasilu bil iktisab. Ilmu yang dihasilkan dengan iktisab. Iktisab itu berarti tadi apa? Ma yahtaj ila dalil ilal istidlalin wa nadharin. Wa qad zakara bi qawli tsumma tali. Kemudian yang berikutnya ya, muktasab makana mauqufan ala istidlali. Yang dia bergantung pada istidlal. Ai annal ilma al-muktasaba huwa makana mauqufan ala nadhari wa istidlal. Ini wadih ya. Fa hudifa an-nadhar. Kenapa nadharnya itu enggak disebutkan, cuman istidlal. Harusnya kan mauqufan ala istidlali wa nadhar gitu kan, atau ala nadhar wa istidlal. Kenapa dihadap fahudifa nadhar lidikhin nadmi? Karena nadhamnya sempit. Wa dzalika kal ilmi bi annal alam, yang demikian itu seperti pengetahuan bahwasanya alam semesta ini, alam itu apa? Ma huwa masiwa Allahi taala, alam itu adalah selain Allah, min jawahira wa aradin. Ya, alam ini itu semuanya apakah dia jawahir, jauhar, benda-benda, zat-zat atau a'rad, sifat-sifat. Nah, itu kata beliau hadisun, itu adalah ilmu hadis yang baru. Fa innahu mauqufun ala nadhar fil alam wa ma fihi minat taghayyur. Ini bergantung kepada nadhar, pengkajian. Ini mazhab Asy'ari lagi nih. Ya, mazhab Asy'ari. Makanya orang-orang Asy'ari mereka menjadikan isbat wujud Allah itu minal ilmi ad-daruri. Itu ngaco itu. Ahlussunnah apa menjelaskan? Allah sudah memfitrahkan kepada para hamba akan keberadaan wujud Allah. Maka isbat wujudillah itu markus fil fitr. La yahtaj ila isbatin. Ya, paham kan tuh? Jadi keberadaan wujud Allah itu sudah tertanam di fitrah manusia. Ya, kullu mauludin yuladu ala alal fitrah. Ya. Semua anak yang dilahirkan di atas fitrah. Semua sudah tertanam. Hatta Fir'aun yang gaya-gayaan mengatakan ana rabbukumul a'la, sebenarnya mengingkari. Mengingkari dia. Kesok-sokan dia itu. Ya. Dia pun sebenarnya tahu juga ada Tuhan gitu. Bukti dia beriman kan. Cuman terlambat. Ya. Dia percaya enggak beriman. Ntar sesangkain Fir'aun beriman. Artinya dia percaya kan. Percaya. Kapan dia percaya? Menyatakan. Hah? Pas sudah tenggelam. Gitu kan. Nah yang namanya keberadaan wujud Allah itu gak perlu lagi isbat. Maka itu bukan lagi ilmu doruri. Itu sudah fitrah. Paham gak antum? Barakallahu fikum. Ya. Nah orang-orang Asy'ari mereka menjadikan isbat wujud Allah minal ilmi ad-daruri. Ini dolal, kesesatan, khotok, kekeliruan. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ini ngeri ya. Kalau kita ngaji pakai buku ini, cuman ikutin alur buku ini aja, kita tergiring kepada akidah Asy'ari. Nah, mesti berwahabi dulu kita berarti. Oh iya, gawat kalau enggak. Ya. Barakallahu fik. Ya. Lihat itu. Fa innal mauqufun ala nadhar fil alam wa ma fihi min taghayyur. Tuh lihat tuh mazhab beliau tuh. Ya, karena itu bergantung kepada nadhar di alam ini dan apa-apa yang perubahannya di situ. Fa yantaqil min taghayyurihi ila hudusihi. Maka berpindahlah dari perubahannya kepada hudusnya. Ya. Sesuatu yang hadis, yang baru. Wa inna man qasamal ilmu ila daruri, ini udah dibaca? Belum. Ya Ustaz Abdurrahman yang membaca. Maksudnya tadi apa itu? Yang takil minta goyuri ila hudusi, maksudnya alam semesta ini berubah-ubah dari ada enggak ada. Kemudian dari ada, kemudian jadi enggak ada. Ini berubah-ubah adalah hudus. Ya, maka berdasarkan penelusuran ini ya, bahwa alam semesta ini hudus, itu maksudnya. Yantaqil min taghayyurihi ila hudusihi. Itu maksudnya tadi. Dari ada enggak ada. Dari enggak ada ntar jadi ada lagi. Ya. Paham enggak di sini? Nah, itu maksud beliau di situ. Terus tafadhol. Tsumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa inna man qasamal ilmu ila daruriyyin wa muktasabin. Li'annahu law kana al-kullu daruriyyan lamma ihtajna ila tahsilihi. Lamma ihtajna itu perhatikan ma-nya tanpa tasdid ya. Lamma ihtajna. Lamma ihtajna. Ma-nya manafiyah, lam-nya lam jawab law. Lanjut. Lamma ihtajna ila tahsilihi. Walau kana kasbiyan ladara au tasalsala. Wa kama yanqasimu ila ma dzukira yanqasimu ila tasawurin wa tasdiqin. Fa in ta'allaqa bi mufradin fatasawurun. Wa in kana ta'allaqa bi nisbatin tammatin. Enggak ada kan? Wa in ta'allaqa. Wa in ta'allaqa bi nisbatin tammatin. Mudhaf bi nisbati tammatin khabariyatin. Wa in ta'allaqa bi nisbati tammatin khabariyatin fatasdiqun. Hadha wa amma ilmuhu ta'ala fala yuttasafu bi kaunihi nadhariyan aw daruriyan wala bi kaunihi tasawuran aw tasdiqan. Li'anna an-nadhariyya mufassirun mufassarun bima yahsulu an nadharin wastidlalin wa huwa yaqtadi al-hudutha liqawnihi masbuqan bin nadhari wal istidlali wa amma ad-daruri fa huwa wa in kana ma'nahu a'ni ma lam yahsul an nadharin wastidlalin sahihan fi haqqihi ta'ala liqawni lakana lakin itlaquhu ala ilmihi ta'ala fihi ihamun muqaranatuhu lid-darurati li'itlaqi ad-daruri ala maqtadathu ad-daruratu wa dhalika mustahilun fi haqqihi ta'ala wa li'anna kullan min at-tasawwuri wat-tasdiqi mufassarun bil-idraki wa huwa wusulun nafsi ila tamamil ma'na wa dhalika min khawasil ajsami fa fi wasfi ilmihi ta'ala bidhalika ihamun anna lahu ta'ala jisman tantabi'u fihi suratul ma'lumati. Naam, barakallahu fik. Haus juga ya, taruh ya. Dari mana tadi? Wa inna man qasama ya. Ini sebenarnya apa yang beliau sebutkan sini enggak ada alaqahnya dengan usul fikih. Sebenarnya ya. Baik, wa inna man qasama al-ilmu ila daruri wa muktasabin li annahu law kana al-kullu daruriyan. Dibagi ilmu itu menjadi daruri dan muktasab. Lihat tadi sudah saya sebutin ya. Ini juga dari Lausah Kalamiyah, pembagian ilmu ke nadhari dan muktasab. Ya. Li annahu law kana al-kullu daruriyan, karena kalau semuanya nanti bersifat daruri, la mahtajna ila tahsili. Maka kita enggak perlu lagi untuk menggalinya. Walau kana kasbiyan, nah seandainya seluruh ilmu itu adalah muktasab, la daro. Maka ilmu itu daro. Daro ya duru, apa? Berputar. Artinya nanti dia terus berputar terus, enggak ada kesimpulan. Wa tasalsala. Tasalsala itu apa? Mengalir terus, berputar terus, yang enggak ada ujung-ujungnya lah. Wa kama yanqasimu ila ma dzukira, sebagaimana ilmu dibagi kepada apa yang disebutkan ya, daruri dan muktasab, yanqasimu ila tasawwurin wa tasdiqin, ilmu itu juga terbagi menjadi tasawwur dan tasdiq. Ya, nah tasawur itu idrak bila hukmin, itu ya, dia kita mengetahui menjangkau sesuatu tapi tanpa penghukuman, itu namanya tasawur. Mujarradu tasawurin, dia hanya penggambarannya fi dzihin, itu namanya tasawur. Ya, nah apa bedanya tasawur nih? Kalau saya kasih contoh begini nih ya. Tasawur baik. Baik apa baik? Jual beli. Antum sudah punya gambarannya kan? Kita ini min ghairi hukmin. Tasawurnya tanpa menghukumi. Ya. Tanpa menghukumi. Itu halal apa haram? Nah, kalau kita hukumi, oh itu baik seperti itu. Ya, halal. Berarti tasdik. Oh, yang secara seperti itu haram, itu berarti namanya tasdiq. Paham gak sini? Tasawur, yang namanya tasawur apa namanya? Al-idrak bila hukmin. Kalau at-tasdiq, al-idrak ma'a hukmin. Gitu aja, biar gampangnya. Ya, biar gampangnya begitu. Itu kalau di buku-buku usul fikih yang lain disebutinnya kayak begitu. Sebenarnya ini enggak ada alaqahnya dengan usul fikih ya. Enggak ada korelasi dengan usul fikih. Baik. Nah, mana lagi kita? Udah paham sini? Tadi apa namanya tasawur? Tasawur itu adalah al-idrak bila hukmin. Tasdik al-idrak ma'a hukmin. Ada gambaran antum tentang jual beli apa yang terbaru tuh kripto apa? Kripto. Nah, ada tasawurnya? Ada. Apa hukumnya? Enggak tahu, cuman punya tasawur aja. Bila tasdik. Ntar ada, oh iya ini begini-begini hukumnya, maka adalah itu namanya tasdik. Tasawur ma'a hukmin, itu namanya tasdik. Tasawur bila hukmin namanya al-idrak bila hukmin namanya tasawur. Al-idrak ma'al hukm ma'a hukmin tasdik. Nah, itu. Paham ya? Mana sih tadi? Ya. Kamayan ila fa in ta'allaqa bi mufradin. Nah, kalau dia berkaitan dengan mufrad itu namanya tasawur. Mufrad di sini maksudnya apa mufrad? Ya. Ya itu idrak aja. Al-idrak. Al-idrak bila hukmin. Itu tasawur. Wa in ta'allaqa bi nisbati tamatin khabariyatin fatasdiqun. Nah, kalau dia berkaitan dengan penisbatan secara sempurna, kabar secara sempurna, ma'a hukmin. Ya. Kita tahu nih mufrad nih. Ya. Bisa digambarkan tentang ya. Jual beli. Ya. Jual beli. Ya, tanpa ada penghukuman. Nah, itu namanya tasawur. Oh, kita hukumi ma'al hukmi ala hadzal bai' bi annahu halal atau haram. Itu namanya tasdiq. Nah, itu makanya berkaitan dengan nisbah yang sempurna secara khabariyah. Itu namanya tasdiq. Hada wa amma ilmuhu, ini pada ilmu makhluk. Hada wa amma ilmuhu ta'ala fala yatasafu bi kaunihi daruriyan au nadzariyan. Nadzariyan au daruriyan. Adapun ilmu Allah maka tidak bisa disifati ilmu Allah itu keberadaannya sifatnya nadzari atau daruri. Walabudda wala bi kaunihi tasawuran au tasdiqan. Ya. Juga bukan tasawur, bukan pula tasdik. Li'anna an-nadhariya mufassarun. Karena yang namanya ilmu nadzari itu ditafsirkan ya biha bima yahsulu an-nadharin wastidlalin. Dari apa yang dihasilkan dari nazar dan istidlal. Wa huwa yaqtadil hudus. Kalau yang seperti itu kan itu menunjukkan berkonsekuensi hudus baru. Sedangkan ilmu Allah tidak, bukan hudus. Ilmu Allah itu azali dan abadi. Ya, kenapa demikian? Li'annahu likaunihi masbukan, karena yang demikian itu didahului oleh bin nadhar wastidlal. Adanya nadhar, pengkajian, pendalilan. Wa amma daruri fa huwa wa in kana ma'nahu ani ma lam yahsul an-nadhar wastidlal. Adapun daruri yaitu yang walaupun maknanya yang saya maksud di sini yang tidak dihasilkan dari nadhar dan istidlal, wa in kana ma'nahu sahihan, walaupun itu benar pihak ke ta'ala pada hak Allah Ta'ala, lakin itlaquhu ala ilmihi, namun kalau diitlakan itu pada ilmu Allah disebut ilmu Allah daruri, fihi ibhamun iham, fihi iham, itu berarti ada iham, ada asumsi mukoranatuhu lidarurati, yang ada penyertaannya dengan darurah ya. Li itlaqid daruri ala maqtadathu ad-daruratu. Karena kemutlakan yang tadi namanya daruri itu atas apa yang dituntut oleh sesuatu yang darurat. Wa dzalika mustahilun fi haqqihi ta'ala. Ini sahih ini. Ini mustahil pada Allah Ta'ala. Li anna kullan minat tasawwurin tasdiq, karena masing-masing dari tasawur dan tasdiq mufassarun bil idrak. Itu ditafsirkan, dijelaskan dengan idrak. Yaitu apa? Wusul nafs ila tamamil makna. Sampainya jiwa kita kepada maknanya yang sempurna. Wadhalika min khawasil ajzam. yang itu termasuk kekhususan jisim makhluk. Fa fi wasfi ilmihi ta'ala bidzalika, nah kalau disifati ilmu Allah dengan demikian, iham itu akan dapat diasumsikan annallahu ta'ala jisman, nanti Allah memiliki jisim. Tantabi'u fihi suratul ma'lumat, yang apa berbagai bentuk maklumat itu dihasilkan dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.